نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qanifidina azzakumullah, sebelumnya telah kita belajar penjelasan daripada Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh Allahu Ta'ala terkait dengan hadis tika al-yawm u'ti tika al-yawm akhud wa tika al-yawm u'ti. Ini hadis panjang datang amalan-amalan kepada Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, datang sholat, datang zakat, puasa, sedekah dan seterusnya, hingga kemudian sampai pada giliran al-Islam, datang al-Islam kemudian mengatakan ya Rabb antas salam wa ana al-Islam. Dan Allah Azza wa Jalla menyatakan innaka ala khair fikal yaum akhud wa bika u'ti. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat wa may yabtaghi ghaira al-islami dinan fala yaqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Masih tersisa sedikit daripada penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh. Beliau mengatakan fa idza kana yad'u wal muslimun la yaslamuna min lisani wa yadi fa inna hadza lam ya'ti bima yuhibbuhullah jalla wa ala wa yarda fi amri da'wah. Artinya di sini bahwasannya seseorang yang menyeru kepada Islam sepantasnya untuk senantiasa dia menjadi orang yang terdepan di dalam menjalankan Islam. Apabila seseorang, kata saya, dia mengajak yaitu kepada Islam, sedangkan kaum muslimin tidak selamat daripada lisannya, tidak selamat daripada gangguan tangannya, maka yang seperti ini dia tidak datang dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT dan diridhoinya dalam perkara dakwah. Dia mengajak kepada Islam di mana Rasulullah SAW menyatakan al-muslim man salimal muslimuna min yadi min lisani wa yadi. Muslim itu adalah orang muslim lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Sedangkan dia mengajak kepada Islam tetapi kaum muslimin yang lain merasa terugikan dari gangguan-gangguan lisannya, merasa terugikan dari gangguan-gangguan tangannya. Au idza kana yad'u ila syai' atau keadaan yang lain, dia mengajak kepada sesuatu minar Islam, dari bagian Islam. Misal mengajak kepada khilafah misalnya, kepada nyekomatu daulah, mengajak kepada tatbiqus syariah, mengajak untuk menerapkan syariat Islam, syariat Islam sebagai solusi bagi umat dan semisalnya. Wayakun, dan dia mengatakan asyai'ul akhar ghair muhim, perkara-perkara yang lain tidaklah penting. Dan ada orang-orang yang seperti ini, kalladina yakulun, seperti orang-orang yang mengatakan inna da'wa ilal aqidah wa tawhid wa tafhimi dhalikan nas hadha ghair muhim. Mereka mengatakan mengajak kepada akidah, mengajak kepada tauhid dan memahamkan manusia kepada perkara ini, ini perkara yang tidak penting katanya. Wa bayanu tauhid wasyirk wa ma yudad haqiqatul Islam anna hadza laysa bimuhim. Menjelaskan tauhid, menjelaskan kesyirikan dan perkara-perkara yang menyelisihinya yudad. Yudad yakni yang berkebalikan daripada haqiqatul Islam, yang bertolak belakang dengan Islam. Perkara-perkara seperti ini kata dia, hadza laysa bimuhim. Ini tidak penting yang seperti ini. Al-muhim kada wa kada, yang paling penting itu demikian-demikian. Ya, ini intinya bagaimana supaya kita masuk parlemen, kemudian ikut dalam pemenangan pemilu, dan kemudian menjadi ya, orang-orang yang duduk di kursi-kursi dewan. Itu yang paling penting. Dengan itu kita bisa merubah daripada apa? Merubah daripada kepemerintahan, mewarnai daripada kepemerintahan. Dengan kekuasaan kita mampu untuk berbuat apa saja. Setelah itu baru mau bicara tentang akidah, mau bicara tentang tauhid, silahkan. Tapi sekarang yang paling penting adalah ikut dalam pemenangan pemilu. Maka yang seperti ini batil. Haula aydan lam yar'au al amanah. Mereka-mereka ini orang-orang yang tidak memelihara amanah. Walam ya'tu bil Islam alladzi amarallahu jalla wa ala bihi, dan tidak mendatangkan Islam yang Allah perintahkan dengannya. Tidak menjalankan Islam seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dengannya. Jadi di sini saya memberikan dua contoh. Yang ketiga, kadzalika man atalin nas. Ini contoh yang ketiga. Demikian pula orang yang dia datang kepada manusia bidda'wah lizuhdiyah, mendakwahkan kezuhudan. Orang-orang sufi ngajak kepada zuhud. Wa tarakan haqiqatal Islam, dan meninggalkan hakikat daripada Islam. Wa ma wa awamiral Islam al-azimah, dan meninggalkan perintah-perintah Islam yang agung. Wal amra wan nahya wal ilma, meninggalkan perintah dan larangan. Dalam artian mempelajari tentang perkara tersebut, mempelajari tentang ilmu, wad'a'ah ila tauhid wal aqidah, dan meninggalkan dakwah kepada tauhid dan aqidah. Kadzalika hadza mufarrid. Demikian pula yang seperti ini ekstrim. Ini ya apa istilahnya, tiga contoh yang disebutkan oleh Asy'ari yang menunjukkan tidak mengajak kepada Islam dengan cara yang benar. Yang pertama, orang-orang yang hanya sekedar berbicara tetapi tidak mengamalkan. Orang-orang yang hanya pandai untuk berretorika tetapi kosong amalannya. Dan bahkan apa yang dia ucapkan bertentangan dengan apa yang dilakukannya. Kaum muslimin merasa tertolimi dari lisannya dan dari gangguan tangannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mementingkan satu sisi daripada sisi-sisi Islam dan meninggalkan sisi yang lebih penting. Orang yang mementingkan untuk meraih kekuasaan, yang dengan istilah mereka menegakkan khilafah, menegakkan daulah ya, tetapi dengan meninggalkan dakwah kepada tauhid, meninggalkan dakwah kepada aqidah sahihah, meninggalkan dakwah kepada sunnah, tidak mau menyinggung masalah-masalah kesyirikan dan bid'ah karena akan membawa kepada perpecahan. Ini juga orang-orang yang mengkhianati umat. Kemudian yang ketiga dicontohkan adalah orang-orang yang mendakwahkan kepada zuhud untuk meninggalkan dunia semata, mengajak kepada sholat, puasa, dan tidak mementingkan masalah dunia sama sekali, tetapi juga tidak melihat daripada kepada Islam. Hakikat daripada Islam itu seperti apa? Dia tidak mempelajari tentang perintah-perintah di dalam Islam, larangan-larangan di dalam Islam, semata hanya sekedar menjalankan sholat, itu pun tidak sesuai dengan ilmu yang benar, ya. Tidak sampai pada derajat khusyuk yang benar, tidak paham terhadap syariat-syariat yang lainnya dalam agama, bahkan sampai dalam masalah akidah terjerumus dalam kehendakul wujud dan sekian banyak petaka-petaka dalam keyakinan yang mereka terjatuh di dalamnya, karena jauhnya mereka daripada bimbingan syariat, jauhnya mereka daripada bimbingan Islam yang benar. Mereka meninggalkan daripada belajar agama, meninggalkan daripada tauhid, dan tidak mengherankan jika mereka-mereka ini kemudian terjatuh dalam sekian banyak kesyirikan-kesyirikan, sampai pada taraf pengagungan terhadap para wali yang berlebihan, karena mereka jauh daripada ilmu. Fal wajib idzan 'ala al-jami' an yattakhidhu al-islam al-kamil kama amara Allah jalla wa ala bihi. Wa kama ja'a fil kitab wa sunnah an yattakhidhuhu minhajan lahum. Maka yang wajib, jika demikian, yang wajib atas setiap orang kaum muslimin untuk dia itu mengambil Islam secara sempurna, sebagaimana yang Allah perintahkan. Mengambil Islam secara sempurna, tidak mengambil satu sisi meninggalkan sisi yang lain. Dan sebagaimana di dalam Alkitab wa Sunnah, Allah perintahkan udhulu fis silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Tidak hanya pada bagian-bagian tertentu di dalam Islam dan meninggalkan bagian-bagian yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Apa saja yang aku datang kepada kalian, maka ambil. Ma'amartukum bisyai fa'tu minhu mastata'tu. Apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka kerjakan semampu kalian. Jangan dipilah-pilah, jangan dipilih-pilih semuanya. Apa yang aku larang, maka tinggalkan semuanya. Sehingga hal tersebut menjadi manhaj, menjadi manhaj di dalam kehidupan, jalan yang ditempuh dalam kehidupan ini. Wa fi ma ara wa yara al-kathir fil waqi' anna min asbab wuqu'il khilaf al-yawm bainan nas fid da'wah wa bainal ladina yad'una sawa'an min al-afrad aw ghairihim anna sabab huwa fi fahmi al-islam wa fi tariqati da'wah. Dan pada apa yang aku lihat, kata saya, dan juga dilihat oleh banyak daripada manusia, tentunya ahlul ilm, bahwasannya fil waqi', pada kenyataannya, yang menjadi sebab terjadinya berbagai macam khilaf pada hari ini di antara manusia dalam perkara dakwah dan di antara orang-orang yang berdakwah, sama saja apakah dari kalangan person-person atau selain mereka, bahwasanya sebab perpecahan adalah fi fahmil Islam, dalam mereka memahami Islam. Wa fi tariqati da'wah, di dalam jalan berdakwah. Ini permasalahannya. Lakin law akhadhal jami' bil Islam kullih fa innahum hina idzin sayataqun ala kalimatin sawa. Akan tetapi seandainya saja seluruhnya mereka mau mengambil, ya, Islam yang benar, maka pastinya mereka di saat itu akan bertemu dan akan berkumpul dalam satu kalimat yang sama. Lakin hadza yar'a jawanib wala yar'a hadza. Akan tetapi yang terjadi adalah yang ini mementingkan satu sisi, sisi-sisi tertentu yang tidak dipentingkan oleh kelompok yang lainnya. Wa hadza yufarrid fi asya wa hadza yahru fi asya. Yang ini menelantarkan dalam satu perkara, ya. Yufrid menelantarkan dalam satu perkara, yang lain ekstrim. Yufarrid benar. Yufarrid itu tafrid. Tafrid itu artinya menelantarkan. Sedangkan yang ini yaghlu ya ini ekstrim. Wahakadah. Dan demikian seterusnya. Hatta saratul ummah, bal hatta sara al mukhlisun ala qillatihim fi umumil ummah saru mutafarriqin ila firaq wa ila aqwal wa ila jama'ah. Sampai-sampai bahkan sampai pun orang-orang yang ikhlas sekalipun, meskipun mereka itu jumlahnya sudah sedikit ya, orang-orang yang mukhlisun, pada kaum umat ini mereka berbagai macam pendapat-pendapat dan berbagai macam jamaah golongan-golongan. Nas'alullah jalla wa ala salam wa afiyah minkul lima yukhalif tariqal jamaatul ula. Kita bermohon kepada Allah jalla wa ala keselamatan, afiyah dari segala apa saja yang menyisi jamaahnya. Jadi di sini asyik sebab terjadinya berbagai macam fenomena-fenomena perpecahan yang ada pada umat ini adalah karena masing-masing daripada kelompok, baik itu kelompok ataupun individu, mereka memandang Islam dari satu sisi yang tidak dipandang sisi tersebut oleh orang yang lainnya. Mereka memandang dan mementingkan satu sisi yang tidak dipentingkan oleh kelompok yang lainnya, sehingga terjadi perpecahan-perpecahan. Idza taqarrar hadza kama dzakartu lakum fi awwal syarh kitab Fadlul Islam, hadza kitab kitabu manhaj, kitabu da'wah. Idza nadarta fi tatbiq imam ad-da'wah asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, tatbiq manhaj ad-da'wah wal Islam fi da'wati, wajadtahu akhadha bima ja'a fi hadza fi hadhihi nusus bi hadza fi riha. Apabila telah tetap perkara ini, yakni telah menjadi sesuatu yang difahami, telah muqarrar, difahami dengan baik, sebagaimana aku telah sebutkan kepada kalian, kata Syekh, pada awal syarah kitab Fadlul Islam ini, ya, kitab ini, kitab yang merupakan kitab manhaj, sekaligus juga kitab dakwah. Jika engkau memperhatikan bagaimana Imam dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam menerapkannya, menerapkan manhaj dakwah ini, manhaj Islam ini di dalam dakwah beliau, engkau akan dapati hal tersebut. Beliau senantiasa mengambil daripada apa saja yang datang dari nas-nas, dalil-dalil keseluruhannya. Fada'a ilal Islam kullih, beliau mengajak kepada Islam seluruhnya. Da'da'i huquqillah jalla wa'ala, dengan menunaikan hak-hak Allah jalla wa'ala, wa huquqil ibad, dan juga hak-hak para hamba. Senantiasa da'i ilal Islam kullih, mengajak kepada Islam secara menyeluruh. Menunaikan hak Allah azza wa jalla juga menunaikan hak-hak sesama para hamba. Al-amru bil fara'id wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mengarahkan dan memerintahkan perkara-perkara fardu, hubungannya seseorang dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga amar ma'ruf nahi mungkar, hubungan sesama para hamba. Al-qiyam bin nushi lirra'i walirra'iyah, menjalankan nasihat, yakni memberikan nasihat-nasihat baik kepada penguasa maupun kepada rakyat. Al-qiyam bil huquqil jami'an, menjalankan hak-hak tersebut semuanya, yang menunaikan daripada hak-hak itu semua. Wa hadha huwa haqiqatul Islam allati wa'adallahu jalla wa ala man akhadha biha bin nasr. Dan ini merupakan hakikat daripada Islam yang Allah janjikan, siapa saja yang mengambil dengan hak ini, Allah berikan kepadanya pertolongan, wa ta'yid, dan juga Allah akan kuatkan dia. Fimithli qawli, semisal dalam, yes, misalnya adalah firman Allah taala, wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan telah lewat menjadi satu ketetapan ucapan kami bagi hamba-hamba kami para utusan, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan, dan bahwasanya tentara kami merekalah orang-orang yang akan mengalahkan, yang akan dimenangkan. Al-Ghalibun ini yang mengalahkan, akan mendapatkan pertolongan. Jadi hakikat Islam itu intinya adalah menjalankan Islam secara menyeluruh, dan tentunya ini yang menjalankan hukukullah, hukukul Rabb, wa hukukul ibad, menjalankan hak-hak Allah dan hak-hak para hamba. Dengan itu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang telah dijanjikan kepada para rasul, ya. Innahum lahumul mansurun, mereka akan mendapatkan pertolongan. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Wa fi nahwi qawlihi, dan juga semisal firman Allah, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan pada hari berdiri para saksi. Itu merupakan suatu kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal tersebut disebutkan di dalam surat An-Nur oleh Allah SWT. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada siapa saja dari hamba-hamba dan beramal saleh untuk dimenangkan dan dijadikan khalifah atas muka bumi ini apabila mereka mau beribadah kepada Allah semata dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun, dengan syarat mereka beramal, beriman dan beramal saleh. Dan ini menjalankan seluruh daripada hak-hak, baik terkait dengan hak Allah ataupun terkait dengan hak sesama hamba. Wa hadza mimma narju ajila barakatih wa ajila barakatih indallahi jalla jalaluhu. Dan ini adalah perkara yang kita harapkan untuk disegerakan barokah Allah dan diharapkan barokahnya di sholat subhanahu wa ta'ala. Fi an yakuna jalla jalaluh wa taqaddasat asma'uh radiya minna bima akhadna bihi min umum Islam. Yani supaya Allah jalla jalaluh yang maha agung, wa taqaddasat asma'uh dan yang maha suci nama-namanya, radhiya minna, Allah ridha terhadap kita, bima akhadna bihi, dengan apa yang kita jalankan, min umumil Islam, dari keumuman perkara-perkara di dalam Islam. Wa hallat alaina bidzalika barakatuh jalla wa ala, dan tercurah atas kita dengan itu barokah Allah jalla wa ala. Wa salamatuh, dan juga keselamatan, allati wa'ada biha man haqqaqa dinah subhanahu wa ta'ala, yang Allah telah menjanjikan dengannya kepada siapa saja yang merealisasikan agamanya. Demikian gambaran secara umum makna daripada hadis ja'atil amal yaumal qiyamah dan seterusnya. Panjang hadisnya, ya. Kemudian hadis yang terakhir yang dibawakan oleh mu'allif dalam bab ini, al-haditsul akhir wa fi sahih an Aisyata, an Aisyata. Demikian dua harokatnya keliru. An Aisyata ini benar. Hadza marra ma'ana. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rudd. Hadis yang terakhir dalam bab ini adalah sahih, sahih Muslim. Barang siapa yang beramal suatu amalan laisa 'alaihi amruna, yang tidak berdasarkan urusan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadza yuridu bihi al-Imam rahimahullah bayan anna fi qawlihi wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu annahu yasmal ahlul muhdatsat. Ini dimaukan dengannya rahimahullah menjelaskan bahwasannya dalam firman-Nya, dalam firman Allah, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu, ya. Barang siapa yang mencari selain Islam agama, maka tidak akan diterima darinya. Annahu yasmal ahlul muhdatsat, bahwa ayat ini masuk dalamnya adalah ahlul muhdatsat, bukan sekedar apa namanya ahlul al-millah khairul Islam, bukan istilahnya itu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, dalam artian dia beragama Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Yahudi, dan yang semisalnya, itu masuk, iya, cuman tidak hanya itu. Masuk di dalamnya pun adalah ahlul muhdatsat, begitu. Ahlul muhdatsat. Sehingga babnya adalah bab qauluhu ta'ala, bab tentang firman Allah taala, wa may yattaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbalu minhu, ya kan? Babnya kan begitu. Kemudian dibawakan ayat ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Oh, berarti maksud daripada ayat itu tidak hanya sekedar orang-orang yang selain Islam, tetapi orang-orang yang dia berstatus Islam tetapi tidak menjalankan Islam masuk di dalamnya. Anau yasmal ahlul muhdatsat walladzina amilu a'malan laisa alaihi amru. Orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan yang tidak berasal dari perintah-perintah Rasul. Sawa'an akanat hadhil muhdatsat muhdatsat fil aqaid. Ya, sama saja apakah muhdatsat di sini dalam perkara-perkara akidah. Kalladzina nafau sifatillah jalla wa ala, seperti orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah jalla wa ala, yakni meniadakan. Dari kalangan Jahmiyah dan sebagian Asy'ariyah itu juga meniadakan sebagian sifat-sifat Allah. Maturidiyah, Kullabiyah, Karramiyah, itu kelompok-kelompok sesat menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Aw yataqadu anna Allah jalla wa ala yujbirul ibad. Meskipun kelompok-kelompok tadi yang dikafir oleh para ulama adalah Jahmiyah saja, sebagiannya mereka diberi udur-udur karena ta'wil, tetapi disebut sebagai kelompok-kelompok yang sesat dan menyimpang, meskipun tidak sampai dikafirkan. Adapun Jahmiyah, karena dia menolak seluruh daripada sifat-sifat Allah, sekedar mengakui nama-namanya tetapi tidak terkandung padanya sifat, nah, ini dikafirkan oleh para ulama bilisan. Awitaqadu anna Allah jalla wa ala yujbirul ibad. Ini yang disebut dengan Jabriyah, kelompok sesat yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala itu memaksa para hamba. Bahwa para hamba itu tidak memiliki sedikit pun iradah. Semuanya itu berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu seperti makhluk yang diprogram tidak memiliki kehendak dan tidak memiliki kuasa sedikit pun. Ini yang disebut dengan Jabriyah. Awil ladzina nasabu ilallah jalla wa ala asya laisat lahu subhanahu wa ta'ala. Atau orang-orang yang menisbatkan kepada Allah jalla wa ala perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Ini seperti Yahudi. Dia mengatakan yaullah maghlulah, tangan Allah itu belenggu. Dari sisi mereka yakin Allah memiliki tangan bagus. Ya, tetapi mereka katakan tangan Allah terbelenggu, maka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yadahu mabsuutatan yusyaqu kaifa yasha. Allah menyatakan sahulat aidihim, tangan mereka lah yang terbelenggu. Walau ilmu bima qala, mereka dilaknat dengan ucapan tersebut. Allahumma sholli. Auka nafil aqaid wal amal, atau dalam akidah sekaligus juga dalam amalan. Kalladzina abadu ghairullah, seperti orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia berkeyakinan. Ya, berkeyakinan adanya Tuhan selain Allah, kemudian juga beribadah kepada Tuhan selain Allah tersebut. Fa atau bisyirkil akbar, sehingga dengan itu dia menjalankan atau terjatuh dalam syirik besar. Au alladzina atau bisyirkil asghar bi anwa'i, atau orang-orang yang menjalankan syirik-syirik kecil dari berbagai macamnya, itu juga termasuk daripada yabtaghi ghairal islami dinan. Qulu haula amilu a'malan, semuanya itu mereka beramal dengan amalan-amalan laisa alaihi amruhu alaihi salatu wassalam, yang tidak berdasarkan perintah dan urusan yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. A'mal qalbiyah atau a'mal jawarih, baik amalan-amalan hati maupun amalan-amalan anggota badan. maka hal tersebut semuanya tertolak, sehingga masuk dalam keumuman ayat tadi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Karena din maknanya ada dua, seperti yang telah lewat dan berkali-kali disebutkan ya, ini harus menjadi sesuatu yang apa istilahnya difahami baik-baik, karena sudah terlalu sering diulang-ulang bahwasanya ad-din dalam artian ya, wa may yabtaghi ghairal islam dinan, dinan di situ maknanya adalah satu agama, dalam artian siapa yang mencari agama selain Islam, dia mencari agama Nasrani, Yahudi dan semisalnya. Ini yang pertama. Yang kedua, dinan dengan makna apa? Dinan dengan makna jalan hidup yang dia tempuh. Meskipun dia secara zahirnya sebagai Muslim statusnya, tetapi dia menempuh bukan jalan Islam, dia menempuh jalan-jalan selain Islam ya, dengan bid'ah-bid'ah dan berbagai macam khurafat, keyakinan-keyakinan. Dia musyrik, tetapi statusnya secara zahir dia Muslim ya. Orang melihatnya dia sebagai seorang Muslim, tapi dia punya keyakinan-keyakinan, dengan keyakinan-keyakinan kejawen misalnya, dengan batu lucu ataupun dengan bintal jemurnya atau dengan pribon yang lainnya. Al-Muhim, ini perkara-perkara yang membawa kepada kesyirikan, membawa kepada kufuran. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang melakukan berbagai macam dasar. Kalau tadi adalah kesyirikan, kesyirik, kalau ini adalah perkara bid'ah-bid'ah, maka ini juga termasuk wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu, tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia termasuk orang-orang yang merugi. Hanya bedanya kalau makna yang pertama khasirin itu adalah mereka kekal di dalam neraka, merugi selama-lamanya dengan kerugian yang secara mutlak. Adapun yang kedua minal khasirin dalam artian amalan-amalan tersebut semuanya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia pelakunya mendapatkan dosa dan ya, hukuman dari Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala karena dia masih muslim selama kebid'ahannya tidak sampai kepada kekufuran. Adapun bid'ah-bid'ah yang tadi disebutkan di atas tadi, maka apa yang disebutkan tadi merupakan kufur ataupun syirkul akbar atau kufur akbar. Maka yang seperti itu na'udzubillah merupakan pembatal keislaman. Kadzalika al-bid'ah al-mukhtalifah, demikian pula bid'ah-bid'ah yang bermacam ragam. Wa hiya darajat marra ma'ana al-kalam 'alaiha. Di mana bid'ah itu sekian peringkat yang telah lewat penjelasannya. Aidan puluha man ta'abbada biha fa hiya mardudah 'alaihi. Itu semua siapa yang beribadah dengannya maka tertolak atasnya. Lan tuqbal minhu binasil ayah wal hadis, tidak diterima darinya dengan nas dari ayat dan hadis. Wasohibuha fil akhirati minal khasirin, dan pelakunya di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Wasayati fi ma ya'ti min abwab, dan akan datang nanti pada apa yang akan datang dari bab-bab insyaallah taala bayan annal bid'ah min haitsul jins arfa' darajah minal kaba'ir. Ada penjelasan bahwasanya bid'ah dari sisi jenisnya itu lebih tinggi derajatnya daripada dosa besar. Ini yang harus difaham ya. Sebagian ikhwah ya, ini keliru memahami bahwasanya seluruh bid'ah itu lebih dosa daripada maksiat. Bukan seperti itu. Sekali lagi salah pemahaman itu ya. Salah, sehingga kadang bahkan ada yang mencontohkan yasinan itu lebih besar dosanya daripada makan babi misalnya. Yasinan lebih besar dosanya daripada mencuri, berzina. Jangan seperti itu. Ini perkara beda lagi ya. Untuk jin itu apa? Jenis bid'ah, amalan jenis bid'ah itu lebih besar daripada jenis maksiat. Tetapi tidak kemudian setiap bid'ah itu lebih besar dosanya daripada maksiat. Ini yang perlu untuk dipahami. Fajinsul bid'ah asna, maka jenis bid'ah itu lebih jelek, wa aghlab, lebih buruk, minal kabair, dibandingkan dosa-dosa besar. Min jinsil kabair, dari jenis dosa-dosa besar ya. La ya'ni anna kulla bid'ah a'dham min kulli kabirah, bukan berarti bahwasanya setiap bid'ah itu lebih besar daripada setiap dosa besar. La, bukan. Walakin jinsul bid'ah, tak akan tetapi jenis daripada bid'ah. Li'annaha mu'aradah lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena bid'ah itu mu'aradah lir Rasul, seolah-olah menentang Rasul. wasdidrak alaih, dan memprotes Rasul seolah-olah ya, karena pada hakikatnya juga banyak orang-orang pelaku bid'ah itu disebabkan karena mereka malas mempelajari sunnah, sedangkan mereka ingin beribadah, dia tidak tahu tentang bagaimana cara ibadah, akhirnya mengada-adakan. Inginnya beribadah tapi tidak mau belajar ilmu agama, akhirnya mengada-adakan perkara-perkara di dalam agama. Dan orang-orang tersebut karena saking banyaknya pelaku-pelaku bid'ah, ya, menganggap tidak mungkin salah. Oh, yang dilakukan oleh manusia sebanyak ini masuk salah semua, sehingga semakin menguatkan mereka. Wasar udinin lam ya'dan bihi, yakni lam ya'dan bihillah, menyeratkan agama yang tidak diizinkan dengannya. Wa ta'abbada bi asya lam takun 'alaiha sunnatu min jihatil i'tiqad wasyubhah, dan beribadah dengan perkara-perkara yang tidak merupakan atau bukan merupakan sunnah beliau, baik dari sisi i'tiqad, keyakinan ataupun keserupaan. Wa hadhi a'dham min haythul jins min dunubi syahawat al-mukhtalifah, dari sisi-sisi ini yang mu'aradun rasul istidrak 'alaihi syar'un bi syar'udinin lam ya'lan bihi dan seterusnya tadi, ini dilihat dari sisi ini jenis bid'ah itu lebih besar daripada jenis maksiat. Wa hadza fi taqrirun lima yajib 'ala du'at ila Allah jalla wa ala an yasluquhu fi da'watihi. Dan ini padanya terdapat takrir, penetapan pada apa-apa yang wajib atas setiap dai-dai kepada Allah jalla wa ala untuk mereka menempuhnya dalam dakwah mereka. Wa yunabbihu al-jami' ila khatarul muhdatsat, dan akan memberikan tanbih kepada semuanya akan bahaya daripada dosa, akan bahaya daripada perkara-perkara bid'ah ya, muhdatsat, perkara yang baru, wa bal bid'ah, dan bid'ah wa dhalalah, dan kesesatan-kesesatan. Li'annaha mukhalifah lidinil Islam, karena hal tersebut menyelisih daripada dinul Islam. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam a'lana anna ashabaha maddudah 'alaihim ibadatuhum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengiklankan, telah mengumumkan bahwasannya para pelaku bid'ah-bid'ah tersebut amalannya tertolak, ibadahnya tertolak atas mereka. Wa hadza ma'nahu anna la tuqbal minhum. Maknanya yakni tidak diterima ya. Jadi tidak bisa kemudian kita serahkan urusan ibadah itu kepada Allah, enggak usah mengatakan kamu tidak diterima, kamu terima ini itu. Yang bisa menerima dan tidak itu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu yang benar dan yang salah itu ya Allah yang Maha tahu. Kita tidak tahu. Ini jahlun orang yang seperti ini. Walaupun dia bergelar profesor, doktor, jahil, jahil murafat. Yang seperti ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah menyatakan demikian. Setiap orang yang beramal yang tidak didasarkan daripada perkara-perkara yang beliau bawa, maka hal tersebut tertolak. Jalan keislaman jelas, jalan petunjuk juga jelas ya. Maka siapa yang tidak menempuh jalan-jalan yang jelas tersebut, ya dia tersesat. Wa annahum khasirun bima tarafu min atham, dan mereka itu merugi dengan apa yang mereka kerjakan dari dosa-dosa. Wa bima tarahu min bidah wa dhalalah, dan apa yang mereka kerjakan dari berbagai macam bid'ah dan kesesatan. Nas'alullah assalamah wal afiyah.